terangkan. Zakatul mal seperti zakat emas, perak, zakat hewan ternak yang telah ditentukan. Demikian pula zakat yang kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan, pertanian, zakat perdagangan, dan yang lainnya. Dan termasuk pula yang diwajibkan adalah zakat al-fitr yang telah kita terangkan sebelumnya, yang kaitannya dengan zakat Ramadan. Dan yang kedua adalah sedekah yang tidak wajib, sedekah nafilah, yang disebut juga sedekah tatawwu, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullah ta'ala. Dan manfaat dari tatawwu ini, sedekah tatawwu, adalah untuk menyempurnakan amalan-amalan yang wajib yang mungkin terdapat kekurangan padanya, sebagaimana halnya solat-solat sunnah menyempurnakan solat-solat wajib yang terkadang di dalam solat kita berkurang nilainya disebabkan karena ada hal-hal tertentu, kurangnya kekhusyuan, terjadinya kekeliruan, kelalaian, maka disempurnakan dengan amalan tatawwu. Dan sedekah tatawwu ini merupakan amalan yang dianjurkan di dalam Islam. Anjuran memperbanyak amalan tatawwu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Adapun dalam firman Allah Azza wa Jalla banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang anjuran bersedekah dan pahala yang dilipat gandakan bagi seorang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira." Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pinjam baik? Yang dimaksud di sini adalah bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melipat gandakan balasannya dengan berlipat-lipat banyaknya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah huwa khairan wa 'azama ajra." Apapun yang kalian persembahkan untuk kemaslahatan diri kalian dari satu kebaikan, maka kalian pasti akan mendapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dan lebih besar ganjarannya dari Allah Tabaraka wa ta'ala. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya adalah hadis Mu'adz ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan yang lainnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sa'unabbi'uka bi abwab min al-khair." Aku akan beritakan kepadamu pintu-pintu kebaikan. As-shaumu junnah, وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةُ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارُ wa qiyamul 'abdi min al-layl. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, maukah aku kabarkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Berpuasa adalah perisai bagi seseorang yang akan menjadi pelindung baginya dari melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan bersedekah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, tutfi'ul khati'ah, akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Kama yutfi'ul ma'un nar, sebagaimana air yang memadamkan api. Air yang memadamkan api, maka demikian pula dengan sedekah itu akan memadamkan, menghilangkan, melenyapkan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Lalu kata Nabi alaihissalatu wassalam, wa qiyamul 'abdi min al-layl, termasuk di antara pintu kebaikan adalah tegaknya seorang hamba di malam hari dengan menegakkan qiyamul layl. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, bahwa lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat-tempat pembaringan mereka, di mana mereka beribadah kepada Allah mereka dengan penuh rasa takut dan berharap mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah hadis yang masyhur yang kadang-kadang dinukilkan oleh sebagian pengkhutbah atau penceramah, namun sebagai peringatan penting untuk kita sebutkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sadaqata la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u mitat as-su, sesungguhnya bersedekah itu akan menghilangkan atau akan memadamkan kemarahan ar-Rahman, kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan menolak kematian yang buruk. Akan menolak kematian yang buruk. Maknanya bagus, akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh para ulama dan mereka tidak meridhai ketika At-Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hadis hasan, disebabkan karena hadis ini datang dari jalur Abdullah bin Isa Al-Khazzaz, dari Yunus bin Ubaid, dari Al-Hasan, dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Isa yang meriwayatkan hadis ini, kunyahnya Abu Khalaf, adalah seorang perawi yang dhaif, yang dilemahkan oleh para ulama, dan tidak seorang pun yang mensifatkan Abdullah bin Isa ini. Nah, oleh karena itu para ulama melemahkan riwayat ini. Ibn al-Qattan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fal hadithu dha'ifun la hasan, hadithin dha'if, bukan hadis hasan. Demikian pula Al-Iraqi melemahkan riwayat ini. Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan bahwa Ibn Hibban juga mencacati hadis ini. Demikian pula Al-Uqayli, Ibn Tahir, Ibn Qattan, dan Ibn Adi mengatakan tidak seorang pun yang menguatkan atau yang mendukung riwayat Abdullah bin Isa. Kemudian penyakit yang kedua, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, diriwayatkan oleh Hasan Al-Basri dalam bentuk an'anah. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau termasuk seorang perawi yang mudallis, yang tidak diterima riwayatnya kecuali apabila dia menyebutkan dengan jelas bahwa dia meriwayatkan hadis secara langsung dari perawi yang di atasnya atau dari gurunya. Apabila dia hanya mengatakan an atau dari, maka ini termasuk di antara tanda kelemahan riwayat ini. Oleh karena itu para ulama melemahkan riwayat dengan lafaz ini, inna shadaqah la tudfi'u ghadab ar-rabbi wa tadfa'u mitat as-su. Sesungguhnya bersedekah itu memadamkan kemarahan Ar-Rahman, Ar-Rabb, Allah Azza wa Jal, dan menolak kematian yang buruk. Namun cukup bagi kita dengan hadis yang sahih yang telah kita sebutkan sebelumnya. Hadis Mu'ad Ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna sadaqah da tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un na'ah. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kesalahan, menghilangkan kesalahan-kesalahan seorang hamba seperti air yang memadamkan api. Dan bersedekah secara umum dianjurkan dalam kondisi apapun. Namun bersedekah dalam kondisi sehat itu lebih afdal daripada seorang bersedekah ketika dia sakit. Bersedekah dalam kondisi dia sehat itu lebih afdal dalam kondisi dia berat untuk mengeluarkan, tapi dia bersedekah. Maka ini lebih afdal daripada seorang ketika menderita sakit, apalagi ketika dia merasa bahwa sakitnya parah mendekati kematiannya. Meskipun dalam kondisi apapun seorang akan dibalas setiap kebaikan yang diamalkan oleh seorang hamba. Namun biasanya kalau seorang dalam keadaan sakit, ya wajar kalau dia bersedekah. Dia ingin lebih mendapatkan pahala yang banyak sebelum dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang dalam keadaan sehat, dia merasa masih mampu mengelola uangnya, masih mampu mengelola hartanya, masih dimanfaatkan untuk ini dan untuk itu, untuk ini, untuk itu. Sehingga terkadang seorang berat untuk mengeluarkan sebagian hartanya sebagai sedekah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Tasaddaq wa anta sahihun shahih." Tasaddaq wa anta sahih shahih. Bersedekahlah engkau dalam kondisi engkau sehat. Engkau sehat dan engkau berat untuk mengeluarkan uang, berat untuk menyedekahkan harta. Di saat itu engkau bersedekah, maka itu lebih afdal. Kemudian bersedekah secara umum pada waktu kapan saja juga dilipatgandakan keutamanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika seorang bersedekah di bulan Ramadhan, maka itu lebih afdal daripada bersedekah di bulan-bulan yang lainnya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwad an-nas wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadhan hina yalqahu Jibril. Fakana yalqahu fi kulli laylah. fayudarisuhul Qur'an. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursala. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah manusia yang paling dermawan. Ini kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam pada setiap waktu, di bulan kapan saja. Namun beliau lebih dermawan lagi apabila memasuki bulan Ramadan. Beliau lebih dermawan ketika masuki bulan Ramadan. Di saat itu beliau ditemui oleh Jibril. Jibril datang kepada Nabi SAW setiap malam dan mengulangi bacaan Al-Quran Al-Karim kepada beliau. Maka Rasulullah SAW sangat cepat dalam berbuat kebaikan, lebih cepat dari angin yang berhembus. Yang menjadi syahid bahwa Ibn Abbas menyebutkan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah, berderma di bulan Ramadan itu melebihi bulan-bulan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahwa di bulan Ramadan lebih dianjurkan lagi seseorang untuk memperbanyak sedekah. Kemudian bersedekah di masa-masa manusia sangat membutuhkannya itu juga lebih afdal. Ketika manusia dalam kesulitan, misalnya kekurangan makanan, kekurangan minuman, lalu kemudian kita memiliki kelebihan, maka dianjurkan seorang itu untuk bersedekah dalam kondisi masyarakat lebih membutuhkan sedekah tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di antara ciri-ciri hamba Allah Azza wa Jalla yang salihin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, aw it'amun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan fi yaumin dhi masghabah, memberi makan bersedekah pada hari dhi masghabah. Al-masghabah al-maja'ah, yang dimaksud al-masghabah yaitu lapar, maja'ah dalam kondisi kekurangan makanan. Ya, orang yang lapar disebut as-saghib. As-saghib jau'an. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini menyebutkan bahwa seseorang yang bersedekah itu lebih dianjurkan lagi ketika manusia sangat membutuhkannya. Terjadi kekurangan makanan pada mereka. Mereka kelaparan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada kita, maka ini sangat dianjurkan bagi seorang untuk bersedekah. Kemudian bersedekah kepada siapa saja memiliki keutamaan. Namun bersedekah kepada seseorang yang masih ada hubungan kekerabatan, maka itu lebih afdal. Kita bersedekah kepada seorang yang orang ini masih ada hubungan keluarga dengan kita, bagian dari kerabat. Bersedekah kepadanya itu lebih afdal daripada bersedekah kepada seseorang yang tidak ada hubungan keluarga. Sebab ketika seorang bersedekah kepada seseorang yang kekurangan dan dia juga bagian dari keluarga, maka dia melakukan dua kebaikan. Kebaikan yang pertama adalah sedekah itu sendiri, dan kebaikan yang kedua adalah silaturrahim. Silaturrahim menyambung tali silaturrahim. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Abi Syaibah, Ad-Darimi dan yang lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu 'ala dirham ithnatan, shadaqatul wasilah." Bersedekah kepada seseorang yang masih memiliki hubungan kerabat, hubungan rahim, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama keutamaan bersedekah, dan yang kedua dia menyambung tali silaturahim. Kemudian seseorang yang bersedekah juga hendaknya menjaga adab-adab. Jangan sampai kemudian dia bersedekah sementara orang yang wajib untuk dia nafkahi kekurangan. Bersedekah memiliki keutamaan yang besar. Namun hendaknya ketika seorang bersedekah, apa yang dia sedekahkan adalah merupakan kelebihan harta yang dia miliki setelah dia menunaikan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya. Apabila ada kelebihan harta, maka dia dianjurkan untuk bersedekah. Dianjurkan untuk bersedekah. Dan tidak diperbolehkan bagi seseorang semangat bersedekah memberikan hartanya kepada fulan, kepada alan untuk memenuhi kebutuhan mereka, sementara dia membiarkan keluarganya dalam keadaan kekurangan nafkah. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kafa bil mar'i ithnan ay yudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang untuk berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dinafkahinya. Cukuplah seseorang untuk berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Seorang ketika diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla memberi hidayah kepadanya sehingga dia semangat untuk beribadah, termasuk semangat bersedekah. Namun jangan sampai kemudian seseorang ketika bersemangat dalam bersedekah, lalu dia meninggalkan keluarganya dalam keadaan kelaparan, meninggalkan keluarganya dalam keadaan kekurangan. Ini tidak dibenarkan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika beliau sedang sakit dan dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau diberi kelebihan harta ketika itu, maka beliau mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam bahwa saya memiliki harta yang banyak, sementara ahli warisku cuma satu orang, yaitu seorang wanita, anak perempuan beliau. Maka saya ingin bersedekah dengan 2/3 harta yang saya miliki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Yani dia berwasiat untuk menyedekahkan 2/3 hartanya. Kata Nabi alaihi wasallam, jangan. Kalau begitu setengah ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi wasallam, tidak. Tidak diperbolehkan. Kalau begitu sepertiga ya Rasulullah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Fadzulut wasulutu katsir." Sepertiga boleh. Namun sepertiga itu sudah banyak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'd bin Waqqas, "Innaka an tad'a warasataka aghniya khairul laka min an tad'a al-'ala yatakabbaruna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'al fi imra'atik. Sesungguhnya engkau membiarkan ahli warismu, engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau membiarkan mereka, meninggalkan mereka dalam keadaan mereka kekurangan, yang menyebabkan mereka harus meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Dan sesungguhnya tidaklah engkau membelanjakan hartamu, menginfakkan hartamu dengan satu nafkah, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, melainkan engkau akan diberi pahala dengannya. Bahkan sesuatu yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, apabila engkau memberikannya, menambahinya satu suap yang engkau masukkan ke dalam mulut istrimu, engkau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau pasti akan diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah yang sifatnya tatawwu, bukan yang wajib, itu diperbolehkan untuk diberikan kepada siapa saja, bahkan kepada seorang yang kafir sekalipun, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di antara sifat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang mukmin, lalu Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara sifat mereka, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan dalam keadaan mereka cinta dengan makanan tersebut, namun mereka berikan kepada orang miskin, atau mereka berikan kepada anak yatim, atau kepada tawanan. Dan tawanan termasuk diantaranya adalah tawanan yang kafir, ya, apalagi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang namanya tawanan dia biasanya dari kalangan orang-orang kafir. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah tabaraka taala ini, menerangkan bahwa termasuk di antara kebaikan adalah berbuat baik kepada tawanan itu, memberi makan kepada mereka dengan makanan yang layak, dan itu bagian dari sedekah. Dan seorang mendapatkan keutamaan dengan amalan tersebut. Dan seorang muslim jangan menganggap sedikit apa yang dia sedekahkan. Apapun yang dia sedekahkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menganggap bahwa ini sedikit, enggak usah diberikan, enggak usah disedekahkan. Jangan. Boleh jadi satu yang sedikit itu menjadi sebab seseorang diselamatkan dari siksaan neraka. Boleh jadi seorang wanita pelacur yang memberi minum kepada anjing yang kehausan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dari siksaan neraka. Maka hendaknya seorang jangan sampai dia menganggap kecil satu perbuatan kebaikan. Dalam riwayat Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa aqaka biwajhin taliq." Jangan engkau menganggap remeh satu perbuatan kebaikan, meskipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Apa yang mampu selama Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepadamu dalam kehidupan ini untuk berbuat kebaikan, manfaatkan sekecil apapun itu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal mithqala dzarrah, yani sekecil apapun yang diamalkan, maka kebaikan yang akan dia lihat pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau bersedekah dengan, terkadang beliau bersedekah dengan satu biji kurma, beliau bersedekah. Terkadang beliau bersedekah dengan tiga biji kurma. Subhanallah. Ada seorang wanita membawa dua anak perempuannya meminta sesuatu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada sesuatu yang ada di rumahnya. Hanya tiga biji kurma di sana. Beli ambil lalu berikan kepada mereka. Dan diberikan kepada dua anaknya. Satunya ingin dia makan, dirampas lagi oleh anaknya. Bagi kita, tiga biji kurma terlalu sedikit. Jangan seorang wanita, wah, tidak usah diberilah. Ah, masa tiga biji kurma tidak dikasih. Tidak apa, diberikan, sudah tidak usah. Ya. Nanti malah kita disela. Tidak, itu bermanfaat insya Allah. Ya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Adi bin Hatim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqun nara walau bishiqqi tamrah. Takutlah kalian dari siksaan neraka, walau bishiqqi tamrah. Walau bishiqqi tamrah, meskipun dengan sepotong kurma. Kesempatan bersedekah, sedekah. Itu akan bermanfaat insyaAllah ta'ala pada yaumul qiyamah. Kemudian di antara adab bersedekah, ketika seorang tidak bersedekah, jangan sekali-kali membatalkan sedekah itu dengan al-mannu wal-adha, dengan perbuatan al-mannu wal-adha. Apa yang dimaksud al-mannu? Al-mannu ini adalah suka mengungkit-ungkit pemberian. Dia sudah berikan, lalu dia sebut-sebut. Hei, kamu ingat, dulu itu kamu saya begini kan, saya kasih sekian dan sekian. Masya Allah. Seakan-akan dia yang pemberi rezeki. Jadi dia merasa dirinya punya minnah. Ya. Punya jasa yang besar. Padahal pada hakikatnya orang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala hanya melalui kamu. Maka tidak ada kebaikan ketika engkau telah memberi kebaikan kepada seorang lalu kemudian kamu sebut-sebut, apakah kepadanya atau kepada orang lain. Oh, itu si fulan, dulu itu saya sering begini sama dia. Saya sering ngasih sekian. Tidak ada manfaatnya. Bahkan yang demikian akan membatalkan sedekah yang dia berikan. Dan ini ya akan kembali dengan keburukan bagi seorang. Apa sih yang dia inginkan? Kalau namanya seorang bersedekah, yang dianjurkan adalah ikhlas. Iya kan? Ikhlas dalam bersedekah. Nanti ketika kita akan masuk ke hadis yang pertama, itu kita akan menerangkan anjuran ikhlas, bahwa seorang yang bersedekah diam-diam tanpa diketahui, tanpa dia menyebut-nyebut, itu jauh lebih afdal, jauh lebih afdal daripada seorang yang terang-terangan bersedekah. Ya, sebab ketika seorang menyebut-nyebut apa yang telah dia berikan, maka ini kaitannya dengan masalah keikhlasan. Dia tidak ikhlas dalam bersedekah. Dia tidaklah memberikan pada seorang melainkan dengan tujuan agar dia dianggap sebagai seorang yang masya Allah, orang ini penderma, masya Allah, orang ini donatur, orang ini memiliki harta sekian dan sekian, orang ini rajin memberi infak dan seterusnya. Dan ini sangat berbahaya. Hati-hati, terkadang penyakit ini datang kepada seorang yang diberi kelebihan harta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-mannu wal adha. Al-mannu. Al-mannu seperti misalnya seorang mengatakan, aku sudah memberikan kepadamu ini itu. Ingatkan dulu saya berikan kepadamu ini. Ingatkan. Atau dia berikan kepada, dia beritahukan kepada orang lain, oh itu si fulan, saya berikan ini, saya berikan ini, saya berikan. Dia menyebutkan jasa-jasanya. Ya. Ingin dianggap bahwa dialah yang membuat orang itu demikian dan demikian. Ini al-mannu. Diriwayatkan dari Sufyan Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, mannan wal adha huwa an yaqul qad a'taytuka wa a'taytu fama syakarta. Yang dimaksud mannan, demikian pula adha, ketika seorang mengatakan, saya sudah berikan kepadamu ini, saya sudah berikan kepadamu, kamu kok tidak terima kasih kepada saya? Dasar orang tidak punya rasa terima kasih. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyakit hati. Hati-hati dari hal yang seperti ini. Akhirnya apa yang dia infakkan, apa yang dia sedekahkan, itu akan jadi hilang. Tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini akan merugikan orang itu sendiri. Ketika dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, dia menyangka bahwa dia memiliki harta, dia memiliki pahala yang besar karena dia rajin bersedekah ketika di dunia. Ternyata ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dia sangka banyak itu terbang begitu saja. Ya, hilang. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami akan mendatangkan mereka dengan apa yang mereka amalkan, lalu kami jadikan seperti debu yang berserbaran. Hilang begitu saja, tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika seorang bersedekah, bersedekahlah dengan cara yang baik. Memberi pinjaman kepada Allah, berilah pinjaman dengan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, hamba memberi pinjaman kepada Allah. Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala kekurangan sehingga meminjam kepada hamba? Ini ungkapan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberi semangat kepada hamba itu. Ya. Kalau kepada hamba, kepada manusia, kita kadang beri pinjaman kepada mereka dengan mengharapkan kebaikan tentunya, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memberi pinjaman kepada Allah. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Siapakah orang yang ingin memberi pinjaman kepada Allah qardan hasanan? Qardan hasanan, pinjaman yang baik. Dan para ulama dalam menafsirkan pinjaman yang baik ini, qardan hasanan, ada 6 penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud al-qardul hasan, pinjaman yang baik adalah ikhlas. Al-khalis lillah azza wa jal. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang kedua mengatakan, yang dimaksud al-qardul hasan, ayyukhrija an tibi nafsi. Dia mengeluarkan harta itu dengan penuh keridaan. Dengan penuh keridaan. Yang ketiga, yang dimaksud al-qardul hasan, bahwa harta yang dia sedekahkan ay yakuna halalan, harta itu halal. Yang keempat, yang dimaksud al-qardul hasan, ay yahtasiba 'inda Allah thawabah, dia mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Dia mengharapkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, alla yadbi'ahu mannan wala ada, harta yang dia sedekahkan dia tidak menyertakannya dengan menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan yang keenam, yang dimaksud al-qardul hasan, ay yakuna min khiyaril mal, harta yang dia sedekahkan itu harta pilihan, bukan harta sisa-sisa, bukan harta yang sudah basi, yang sudah mendekati rusak baru disedekahkan, yang kalau dia diberikan dia tidak akan mau. Jadi ini enam penafsiran, dan keenam-enamnya ini benar. Ya, seluruh makna ini saling membenarkan satu dengan yang lain, bahwa yang namanya qardul hasan hendaknya ikhlas seseorang dalam bersedekah dari harta yang halal dengan keridaannya, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan, tidak mengungkit-ungkit apa yang telah dia berikan, dan apa yang disedekahkan merupakan harta pilihan. Ya, artinya bukan harta yang dia sendiri kalau diberikan dia tidak menginginkannya, namun benar-benar harta tersebut harta yang dia sendiri berkeinginan. Nah, meskipun bukan dari harta yang terbaik, ya, yang paling bagus. Tentang ayat Allah Subhanahu wa taala ini, "Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasanan?" Disebutkan dalam riwayat Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan Ibn Abi Hatim, bahwa ketika firman Allah Subhanahu wa taala ini turun, Abu Dahda Al-Ansari radhiyallahu anhu, Abu Dahda Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna Allah azza wa jalla yuridu minna al-qard." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita pinjaman. Jadi Abu Dahdah ini pun heran. Allah menginginkan dari kita. Kita yang memberi pinjaman kepada Allah, menginginkan dari kita pinjaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am ya Abu Dahdah." Iya wahai Abu Dahdah. Yani Allah menginginkan dari hambanya pinjaman. Yang dimaksud sedekah tentunya. Ya, bukan yang dimaksud di sini bahwa Allah kekurangan, tidak. Inna Allah huwa razzaq dzul quwwati matin. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki. Ma uridu minkum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Saya tidak mengharapkan rezeki dari kalian. Saya tidak ingin mereka memberi makan padaku. Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rezeki. Nah, namun yang dimaksud di sini adalah dorongan kepada hamba tersebut untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Iya wahai Abu Dahda." Qala, kata Abu Dahda Al-Ansari, "Arini yadaka ya Rasulullah." Perlihatkan tanganmu wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tangannya kepada Abu Dahda. Beliau mengatakan, "Fa inni qad aqrabtu Rabbi 'azza wa jalla ha'ibi." Sesungguhnya aku telah meminjamkan kepada Rabbku kebunku ini. Maksudnya saya sedekahkan. Ya, aku telah meminjamkan kepada Rabbku. Aku telah menyedekahkan untuk Rabbku kebunku ini. Kata Ibn Mas'ud, وَحَائِطٌ لَهُ فِيهِ سِتُّ مِئَةِ نَخْلَةٍ. Dan kebunnya ini di dalam terdapat 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Wa Ummu Dahdah fihi wa 'iyaluhu, tambah lagi keluarganya Ummu Dahdah itu tinggal di situ. Dia sama keluarganya, anak-anaknya tinggal di situ. Dia sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ala faja'a Abu Dahdah faladaha. Setelah dia sedekahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ini kebun seluruhnya sedekah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu dia datangi istrinya Ummu Dahdah. Dia mengatakan, "Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah." Kata istrinya, "Labbaik." Qala, kata Abu Dahdah, "Ukhruji faqad aqradtuhu Rabbi azza wa jalla." Keluar kamu dari kebun ini, saya sudah meminjamkannya untuk Rabbku Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam takhrij hadis Mushkilatul Faqr. Subhanallah, lihat bagaimana para sahabat, ya, belum ada sekarang yang mengujarkan, ya, yang datang ke ustaz ini, rumah saya segala isinya saya sedekahkan untuk pondok sudah, ya, untuk tamu mungkin siapa yang mau datang tinggal di sini bermanfaat bagi mereka. Kalau ada ikhwan datang dari jauh daurah, nah ini tinggal di sini. Sedekah. Lillah, saya pinjamkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani sedekah. Nah, luar biasa iman yang sangat tinggi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setengah mud infaknya para sahabat saja itu tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang setelah. Mereka berinfak setengah mud gandum, setengah mud kurma. Selain sahabat berinfak sebesar bukit Uhud emas, tidak akan tersaingi para sahabat dengan sedekah mereka sedikit. Namun itu sangat besar. Ini menunjukkan kekuatan iman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Namun bukan berarti ini hanya sebagai sebuah kisah saja, ya. Ini adalah dorongan bagi kita bahwa kesempatan bersedekah itu masih terbuka lebar. Jalan-jalan kebaikan alhamdulillah masih banyak. Kadang-kadang ada sebagian orang-orang kaya, mereka itu diberi kekayaan bingung mau dikemanakan hartanya. Mau dikemanakan hartanya? Mereka tidak mengetahui pintu-pintu sedekah. Ya. Jadi tahunya kalau punya harta, kamu nak mau kemana? Singapura, ya, pergi sana. Hah? Istri mau ke mana? Oh, mau ke Amerika, mau ancong. Mau ke ini, ke Paris, ke macam-macam. Itu aja kerjanya. Mereka menyangka bahwa kehidupan dunia begitulah. Ya, bersenang-senang dengan kehidupan dunia. Ya, sama daud. Mereka bersenang-senang mencari berbagai macam kesenangan. Mereka lupa bahwa di sana banyak pintu-pintu kebaikan yang akan mengantarkan mereka kepada kebahagiaan yang lebih kekal. Oleh karena itu seorang mukmin ketika dia diberi kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka tidak sama seperti mereka yang tidak memiliki iman atau orang-orang yang lemah imannya. Maka seorang mukmin yang mengerti tentang hakikat harta itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, seorang mukmin itu hendaknya dia mendudukkan hartanya seperti toilet. Jadikan harta itu seperti toilet. Ada enggak yang senang tinggal di toilet? Hah? Wah, saya pengen tinggal di toilet, tinggal di situ. Etika. Hah? Enggak ada kan? Kenapa dia masuk ke toilet? Karena butuh, itu saja. Karena dia membutuhkan, memerlukan. Sekedar untuk buang hajat, selesai itu keluar. Keluar, cepat-cepat dia keluar. Maka seperti itulah kita menyikapi harta. Kita tidak memanfaatkan harta itu kecuali karena kita membutuhkan. Hanya itu saja. Butuh untuk nafkah, butuh untuk menikah, membutuhkan untuk berbagai macam hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan dunia, demikian pula akhirat. Bersedekah. Ya, seperti itulah kita membutuhkan harta. Ya, ataupun disimpan, disimpan, disimpan. Itu tidak akan berarti, ya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini semangat, ya, yang tinggi dari para sahabat, dari Abu Dahdah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika seorang bersedekah, hendaknya seseorang bersedekah dengan yang baik, dengan yang baik. Dibenci seseorang bersedekah dengan yang jelek, ar-radi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. Dan jangan kalian memaksudkan ketika bersedekah itu al-khabith, yang jelek, yang buruk. Diterangkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Mujahid, Al-Dhahhak, mereka mengatakan, كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ وَرَزَالَةِ أَمْوَالِهِمْ وَيَعْزِلُونَ الْجَيِّدْ نَحْيَةً لِأَنْفُسِهِمْ. Mereka dahulu bersedekah dengan buah-buahan mereka yang sudah jelek-jelek, ya, dari harta-harta mereka yang sudah, ya, yang sudah maubati, ya, yang mereka tidak akan memberikan kepada keluarga mereka. Sementara yang bagus-bagus itu disimpan untuk diri mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya ini, وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ. Ya. Kalian jangan bersedekah dengan sesuatu yang jelek. Itu yang kalian nafkahkan. Kalian tidak ingin mengambilnya. Kalaupun kalian diberikan harta yang seperti itu, kalian mengambilnya dengan cara menutup mata. Ya. Aduh, gimana ya? Terpaksa. Ya. Seperti itu. Nah. Jadi, yang sudah tidak dia manfaatkan itu yang diberikan kepada orang. Maka hendaknya seorang ketika bersedekah, berusaha mencari yang layak untuk dirinya, itulah yang diberikan kepada orang lain. Diriwayatkan dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Lau uhdiya dzalika lakum ma aqattumu illa 'ala istihya min sahibihi wa ghayr." Ya. Kalau seandainya barang itu dihadiahkan kepadamu, kamu tidak akan mengambilnya kecuali karena malu-malu. Gak enak kalau ditolak. Ya. Itu pun disertai dengan rasa gusar gitu. Kok saya dikasih barang seperti ini? Dasar tangga gak tahu adab. Masa saya dikasih yang seperti ini? Ya subhanallah. Namanya diganti gratis, ya bersyukur. Iya, bagi yang diberi alhamdulillah, tapi bagi yang memberi, nah, ya, ketika engkau memberi, kamu lihat dulu, ini pantas enggak untuk dirimu? Pantas enggak untuk dirimu? Terkecuali para ulama mengatakan kalau memang seorang itu kurang, kalau memang seorang itu kekurangan, lalu kemudian dia memiliki harta yang seperti itu, lalu dia berikan, yang demikian tidak mengapa, karena seperti itu bahkan untuk dirinya dan keluarganya pun memakan yang seperti itu, maka dia berikan pada orang lain, tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Tapi kalau orang yang punya kelebihan, lalu kemudian yang diberikan itu yang istilahnya sisa-sisa yang ada di tengah-tengah keluarganya yang sudah tidak lagi dimanfaatkan, maka itu yang diberikan, maka ini hal yang dibenci bagi seorang. Maka berusaha memberi yang ketika kita diberikan kita pun berterima kasih, kita pun bersyukur. Kemudian yang lebih dianjurkan lagi, apabila seseorang bersedekah dengan harta yang paling dia cintai, harta yang paling dia senangi, itu yang dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan sampai kepada tingkatan ketaatan tertinggi sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Talha dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Abu Talha orang yang paling banyak hartanya di Madinah dari kalangan Ansar. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayruha. Dan harta yang paling dicintai oleh Abu Talha ini adalah Bayruha ini nama kebun milik Abu Talha di daerah Bayruha. Ini menghadap ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha tayyib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang masuk ke dalam kebun tersebut dan meminum air yang nikmat di dalamnya. Lalu ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Lan taralu zirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Maka Abu Talha mengatakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Lan taralu zirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.' Kalian tidak akan mencapai tingkatan ketaatan tertinggi hingga kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Wa inna habba amwali ilayya bayruha, dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai, yang paling aku senangi adalah bayruha, yani kebun. Wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dhukraha indallahi subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya ini menjadi sedekah untuk Allah, aku mengharapkan ketaatan kepadanya dan aku mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu araka Allah, maka silakan engkau meletakkan ya sesuai kehendakmu, engkau kemanakan sedekah ini terserah engkau wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bakh dzaka malun rabih, ya kata-kata bakh ini menunjukkan ungkapan kekaguman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Dzaka malun rabih," itu adalah harta yang mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu harta yang mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. "Wa qad sami'tu wa ana ara an taj'alaha fil aqrabin." Aku telah mendengarkan ucapanmu dan aku berpandangan hendaknya engkau menjadikan sedekahmu ini untuk kerabat-kerabatmu. Yani seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekah kepada kerabat. Dia bersedekah dan dia juga menyambung silaturahim. Maka berkata Abu Talha, "Af'al ya Rasulullah." Aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Lalu kemudian Abu Talha pun membagi-bagikan sedekahnya tersebut, kebunnya tersebut, kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak dari pamannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan sampai di sini insyaAllah yang kita terangkan dari beberapa adab dan hukum seputar keutamaan shadaqatut tatawwu, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dikerjakan oleh istri ketika pada Jumat, apakah sholat dua rakaat dalam kurung sholat Jumat atau empat rakaat sholat zuhur? Jadi selama ini ngapain? Sebelum bertanya ini ngapain? Ya, jadi istri sholat zuhur empat rakaat. Dan itu yang dilakukan oleh para wanita sahabiyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau mereka ikut sholat Jumat. Kecuali apabila mereka ke masjid mengikuti sholat Jumat. Apakah Syaikhul Malik Ramadhani Salafi? Setahu saya dia bukan Salafi. Dia termasuk orang-orang yang menyimpang sama seperti Ibrahim Ruhail. Anak mau tanya, apabila ada yang mengasih sedekahnya lalu dia sering mengungkit-ungkit pemberian, lalu tidak lama dia tidak reda, apakah harta yang kita makan itu halal? Bagaimana sudah habis, ya sudah selesai, enggak sepantasnya seorang itu menyebut-nyebut apa yang dia berikan. Di kampung anak tidak ada yang bisa mengimami sholat lima waktu kecuali hanya beberapa orang, itu pun jarang di kampung. Seringnya keluar kota. Bolehkah jika anak pulang kampung mengimami sholat lima waktu sementara umur anak baru 15 tahun? Boleh. Dan kalau tidak ada yang memahami sunnah kecuali antum, ya sebaiknya antum yang menjadi imam. mengajarkan kepada mereka sunnah. Apakah diperbolehkan mengajar dan menggunakan kitabnya Abu Hazim Iqra' Qira'ati? Cara yang lain, Abu Hazim pun nyontek dari karya orang lain kok. Jadi tidak perlu menggunakan punya Abu Hazim. Baik, sampai di sini insyaallah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.